بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Syarhu Thalathatil Usul inda qawli al-muallif a'ni sahib al-mathni fa'arkanuhu fa'arkanul islami khamsatun, dan rukun-rukun Islam itu ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus salati, kemudian melaksanakan salat, itu salat lima waktu. Wa itauz zakat, menunaikan zakat. Wa shaum ramadan, dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajj baitillahil haram, dan juga melaksanakan ibadah haji ke Baitullah al-Haram, yaitu Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram yang ada di Makkah. Kemudian beliau mengatakan fadalilus syahadah, dalil tentang masalah syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Ali Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi, ayat mempersaksikan akan keesaannya bahwasanya dialah yang berhak disembah. Wal malaikatu wa ulul ilmi, demikian pula para malaikat juga ikut mempersaksikan keesaan Allah Azza wa Jal. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, demikian pula para pemilik ilmu, para pemilik ilmu agama. Diamkan sedikit anak di luar. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, demikian pula para pemilik ilmu, pemilik ilmu agama. Para ulama juga ikut mempersaksikan akan keesaan Allah, bahwasanya dialah Allah yang berhak untuk satu-satunya disembah, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan ayat ini telah dijelaskan oleh beliau bahwasanya seagung-agung persaksian dan semulia-mulia persaksian adalah persaksian terhadap keesaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, yang bersaksi dalam perkara ini yang pertama adalah Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang paling jujur ucapannya. Karena persaksian itu tidak diterima kecuali dari yang terpercaya. Maka yang paling terpercaya asdaqul hadith adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi saksi yang kedua adalah para malaikat. Para malaikat. Kemudian yang menjadi saksi yang ketiga adalah para ulama, para pemilik ilmu agama. Karena itu para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil akan keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dari makhluknya dari dua jenis dalam perkara ini. Pertama para malaikat, kemudian para pemilik ilmu agama, dan yang paling terdepan di antara mereka adalah para nabi dan para rasul. Kemudian tentunya menyusul para pewaris mereka dari kalangan para ulama kita. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'naha, dan makna ai makna la ilaha illallah yang dipersaksikan oleh Allah dan juga para malaikatnya dan juga para ulama, makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, maknanya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang disembah secara benar illallah kecuali hanya Allah. Jadi harus didatangkan kalimat hak. La ma'budu haqqun ataupun bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi secara benar illallah kecuali hanya Allah. Banyak yang diibadahi, banyak yang disembah, tapi disembah secara batil. Disembah dengan secara tidak benar. Oleh karena itu Allah mengatakan ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, dan yang demikian itu karena sesungguhnya dialah Allah yang maha hak. Yang maha hak ay peribadatan kepadanya itulah yang benar. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ, dan segala apa yang mereka sembah, yang mereka seru selain dari Allah adalah batil. Ini kan kata Allah dalam surah Luqman, dalam surah Al-Hajj juga semakna dengan ini. Kali sini beliau memaknai la ilaha illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama kita, bukan hanya beliau, para ulama sebelum beliau memaknai la ilaha illallah dengan makna ini. Karena itu hendaknya kita terbiasa mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tak mungkin bahasa yang dipahami tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dia harus didatangkan dengan kalimat hak. Adapun la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, atau tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, ya, tidak ada Tuhan yang dipertuhankan oleh orang kecuali Allah. Dan ini makna batil. Karena betapa banyak sesembahan yang dipertuhankan oleh manusia itu bukan Allah. Maka mesti didatangkan kalimat hak. Tidak ada yang berhak, artinya tidak ada yang disembah secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi la ilaha ini adalah bentuk penafian, itu bentuk peniadaan dan pengingkaran terhadap seluruh sembahan-sembahan yang disembah selain dari Allah. Kemudian illahu ay illallah, la ilaha illallahu, kalimat illallah ini menetapkan isbab, penetapan bahwa yang hak, yang benar hanyalah Allah. Musbitanil ibadata lahu wahdahu la syarikala, menetapkan ibadahnya untuk Allah saja, la syarikala, yang tidak ada sekutu baginya, fi ibadatihi, dalam ibadah tersebut, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih, sebagaimana Allah tidak memiliki sekutu dalam penciptaan, penguasaan dan pengurusan dalam alam semesta ini. Dialah Allah yang bersatu-satunya yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dia pula lah Allah yang satu-satunya yang menguasainya dan mengaturnya, maka dia pula lah yang satu-satunya untuk kita sembah. Nah, karena Allah tidak memiliki sekutu, tidak ada penolongnya, tidak ada yang membantunya dalam penciptaan langit, bumi dan segalanya, maka tiada pula yang berhak untuk kita palingkan sedikit pun ibadah kepadanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih hafizahullah, qawluhu wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallahu. Beliau menjelaskan, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ai makna la ilaha illallah. Inilah makna kandungan la ilaha illallah. Laisa kama yaqulu ahlul batil, tidak seperti yang diucapkan oleh ahlul batil. Ya, mereka katakan la ilaha illallah dia maknai la khaliqa wa la razika illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Artinya sebagian orang kalau dikata apa makna la ilaha illallah, katanya tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Kata beliau, ini bukan maknanya. Lianna hadza tauhidur rububiyah. Karena pengertian tidak pencipta, pengatur alam ini dan pemberikan rezeki kecuali hanya Allah, ini hanya sebatas terhadap keyakinan rububiyah saja. Yaitu penetapan bahwa ada pencipta alam ini. Belum memasukkan perkara ibadah. Lianna hadza tauhidur rububiyah, ini hanya sebatas tauhid rububiyah. Tauhid rububiyahnya apa? Mengesakan Allah dalam perkara penciptaan, pengaturan dan penguasaan. Nah, kata beliau, yukirru bihil musyrikuna, mereka kaum musyrikin juga menetapkan itu. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu menetapkan ada pencipta alam ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah penciptanya. Tetapi kenapa mereka masih dikatakan kaum musyrikin? Mereka mengingkari yang namanya ibadah itu hanya untuk Allah. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah dahulu mereka mendatangi Lata Uzza, doanya dia panjatkan ke situ. Al-Lata yang dahulunya orang yang baik, orang yang soleh, dermawan, kemudian dia meninggal, kemudian kuburannya disembah-sembah. Sebagian lagi memaknai Lata adalah maksudnya batu. Nah, Al-Uzza adalah nama pohon yang biasa mereka datangi untuk dia mengadu di situ. Nah, jadi keyakinan bahwasanya ada pencipta alam ini itu belum cukup. Meyakini bahwasanya pencipta alam ini hanya satu, Allah, itu belum cukup. Sampai dia benar-benar memurnikan ibadahnya, rukuk sujudnya, doanya, sembelihannya, nazarnya hanya kepada Allah dan seluruh ibadah lainnya. Ilianna hadza tauhidur rububiyyah wa yuqirru bihil musyrikun wa hum la yaquluna la ilaha illallah. Qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah dahulu, jika dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, yastakbiruna, mereka menyombongkan diri, tidak mau apa mengucapkan kalimat itu, karena mereka mengetahui konsekuensi kalimat ini. Artinya kalau dia mengatakan la ilaha illallah, berarti dia harus meninggalkan segala macam bentuk persembahan-persembahan, sesajen-sesajen yang mereka lakukan selama ini. Nah, sehingga mereka apa? Tidak mau mengucapkan kalimat ini. Beda dengan orang sebagian di zaman ini, mereka lancar mengatakan la ilaha illallah di mulutnya, tapi prakteknya kalau ada sesuatu datang ke kuburan, bernazar, bawa sembelihan ke pohon, ke sungai, ya, ataupun ke pinggir laut, melakukan sesajen-sesajen. Ini apa? Ini menafikan kalimat la ilaha illallah. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kemudian mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan alihatina, sesembahan-sesembahan yang selama ini kami sembah, yang kami biasa datangi, li sya'irin majnun, terhadap seorang penyair gila. Maksudnya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang musyrikin dahulu mengetahui ada pencipta alam ini. Bahkan mereka mengatakan Allah penciptanya. Sebagai dikabarkan oleh Allah. Akan tetapi mereka belum dianggap beriman. Mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik ketika mereka tidak mau meninggalkan perkara-perkara tadi. Berupa persembahan-persembahan yang biasa disebut dengan persembahan sesaji terhadap sebagian tempat-tempat dan benda-benda yang mereka agungkan, mereka keramatkan. Kalau alihatina ay ma'budatina a inna la tariku alihatina, apakah kami akan meninggalkan alihatina ay ma'budatina, apa-apa yang kami sembah? Li syair majnun, kepada seorang dikarenakan seorang penyair gila. Ya'nun ar-rasul sallallahu, mereka memaksudkan dengan penyair gila maksudnya Rasulullah sallallahu. Wasafuhu bisyair wal majnun, mereka mensifati beliau sebagai tukang syair dan orang yang gila. Li'annahu qala lahu qulu la ilaha illallah, karena Nabi kita menyerukan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah. Wa nahahum an ibadatil asnam, dan Nabi melarang mereka untuk melakukan persembahan terhadap berhala. Berhala ini bukan cuma patung. Segala yang disembah selain dari Allah itu berhala sih. Baik itu patung, baik itu kuburan, baik itu pohon. Berhala semua. Nah. Jadi wa nahahum an ibadatil asnam. Walamma qala lahum qulu la ilaha illallah. Masih didengar ini? Masih jelas? Baik. Sibuk hujan. Walamma qala lahum qulu la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW berkata kepada mereka, wahai kalian ucapkan la ilaha illallah. Jadi mereka menolak, tidak mau. Kenapa? Mereka paham maknanya. Mereka orang Arab. Mengetahui persis makna yang terkandung dalam kalimat ini. Kalau mereka ucapkan berarti apa? Mereka harus meninggalkan segala macam bentuk-bentuk persembahan yang selama ini mereka lakukan selain kepada Allah. Qalu aj'ala al-alihata ilahan wahida, apakah Muhammad mau menjadikan satu sembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah suatu perkara yang mengherankan. Yahsabuna al-aliha muta'addida, mereka mengira bahwasanya aliha sembahan itu berbilang banyak. Fadalla ala anna ma'naha la ma'budu bihaqqin illa Allah, sehingga dari ayat ini kita mengetahui bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illa Allah, tidak ada yang berhak disembah dengan secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang disembah selain dari Allah, berarti disembah dengan secara batil, dengan tidak benar. Walau kana ma'naha la khaliqa wa la raziqa illallah, seandainya makna la ilaha illallah yaitu artinya tidak ada pencipta dan tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah, fa inna hadha yuqirruna bihi wa la yumaruna bihi, maka sesungguhnya keyakinan ini juga diakui oleh mereka dan mereka tidak akan menolak. Jadi mereka tidak akan mendebati Nabi SAW. Wala yumaruna fihi. Kalau kan hadza makna, seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta dan pengatur alam ini kecuali hanya Allah. Itu benar, tapi dari satu sisi saja. Pada perkara tauhid rububiyah, sementara yang inti adalah tauhid apa? Ibadah uluhiyah. Nah. Kalau kana hadza ma'naha mamtana'u min qawli la ilaha illallah, seandainya arti la ilaha illallah artinya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi dan segalanya kecuali hanya Allah, maka tentu mereka tidak akan menolak karena mereka sudah yakin bahwa ada pencipta alam ini. Nah, jadi keimanan itu belum cukup kalau baru meyakini adanya pencipta alam ini. Kalau bahasa kita menetapkan adanya Tuhan, itu belum cukup. Ya, kan orang-orang jahiliyah juga menetapkan adanya pencipta alam ini. Nah, hanya orang-orang komunis saja yang mengingkarinya. Karena kesombongan mereka. Jadi beliau mengatakan, seandainya ini makna la ilaha illallah, la khaliqah, tidak ada pencipta, pemberi rezeki kecuali hanya Allah, mamtana'u min qawli la ilaha illallah, maka tentu mereka, orang-orang jahiliyah tadi, tidak akan menolak, tidak akan menghalangi dirinya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Li'annahum yaquluna idza su'ilu man khalaqas samawati wal ard, yaquluna Allah. Karena mereka juga berkata jika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, yaquluna Allah, mereka katakan Allah penciptanya. Idza su'ilu man alladhi yakhluqu, man alladhi yarzuqu, jika mereka ditanya siapa yang mencipta memberikan rezeki, man alladhi yuhyi wa yumiit, siapa yang menghidupkan dan mematikan, wa yudabbirul amra, siapa pula yang mengatur segala urusan, yaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Hum ya'tarifuna bihadha, jadi mereka mengakui hal ini. Falau kana hadha ma'na la ilaha illallah aqarru bihadha, seandainya ini makna la ilaha illallah, maka tentu mereka akan menetapkan. Dan Nabi SAW tidak perlu mengajak mereka lagi, Nabi tidak perlu memerangi lagi. Kenapa? Mereka juga mengetahui adanya pencipta alam ini, bukan patung yang menciptakannya. Mereka tahu persis buat patungnya, pohonnya, kuburannya bukan pencipta. Orang-orang Nasara juga tahu persis bahwa Maryam yang mereka sebut Bunda Maryam bukan pencipta alam ini. Tapi kenapa dikatakan mereka musyrik? Karena ketika dia berdoa, yang dipanggil-panggil namanya Nabi Isa. Ketika mereka berdoa yang dipanggil-panggil namanya ibunya. Sama dengan sebagian orang di zaman ini mengaku muslimin, ketika dia berdoa yang dipanggil-panggil Abdul Qadir Jilani dalam doanya. Ketika mereka berdoa yang dipanggil-panggil namanya sebagian orang-orang dianggap para wali, itu adalah syirik. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha, Allah memiliki nama-nama yang indah, kalian berdoa memanggil nama-nama Allah, bukan namanya orang-orang yang sudah mati. Nah, lakin ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah, tetapi makna la ilaha illallah adalah maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, bukan tiada pencipta kecuali hanya Allah. Karena itu apa? Belum lengkap. Ya. Kalau kita katakan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, itu belum lengkap, belum sempurna. Nah. Law qulta la ma'budu illallah, seandainya engkau katakan, kata beliau, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi bedakan ya, la ma'budu bihaqqin illallah dengan la ma'budu illallah. La ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak secara benar kecuali hanya Allah. Kalau la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Apa yang dipahami? Artinya segala yang disembah itu adalah Allah. Banyak tak yang disembah orang? Banyak. Apa itu Allah? Bukan. Sehingga harus didatangkan kalimat hak. Nah, law qulta la ma'budu illallah, seandainya engkau katakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, hadza ghalatun kabir, ini kesalahan besar dalam memaknai dan mengartikan la ilaha illallah. Lianna al-ma'budati kullaha takunu hiya Allah ta'ala an hadha. Karena segala seluruh yang disembah oleh orang-orang, maka itu adalah Allah. Ya. Dan ini tentu sangatlah keliru. Karena tidak semua yang disembah oleh manusia itu Allah. Nah. Lakin idza qayyadtaha, tetapi jika engkau kaitkan, gandengkan, datangkan, wa qulta bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah dengan secara benar, illallah, kecuali Allah, intafatil ma'budatu kulluha illallah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh segala yang disembah oleh orang yang itu bukan Allah ternafikan pada kalimat bihaqqin, karena hanya Allah lah yang hak untuk disembah. Nah, jadi intafatil ma'budatu kulluha illallah subhanahu wa ta'ala, jika engkau datangkan kalimat hak, tidak ada yang berhak disembah, berhak diibadahi dengan secara hak, secara benar, kecuali hanya Allah, berarti kita telah meniadakan dan mengingkari seluruh sembahan-sembahan batil. Kemudian illallahu yang kita tetapkan hanyalah Allah semata. La budda an taqula la ma'budu haqqan, tidak ada yang berhak disembah, aw la ma'budu bihaqqin illallah, thumma bayyana dhalika ala lafdhil kalimah. Kemudian setelah itu saya menjelaskan lafaz kalimat tadi, la ilaha an-nafy. La ilaha ini namanya dalam ilmu nahwu la nafiyah lil jinsi. Jadi menafikan segala jenis-jenis sembahan-sembahan batin. Jadi la ilaha an-nafy, kalimat pengingkaran, kalimat penafian. Nafyun lil ubudiyyati amma siwallah. Penafian dan peniadaan segala macam bentuk penghambaan diri selain kepada Allah. Illallah hadza itsbatun, kalimat illallah penetapan, lil ubudiyyah lillah, penetapan penghambaan hanya Allah, untuk Allah wahda semata, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Fala ilaha illallah tashtamilu ala nafyin wa itsbatin, maka kalimat illallah atau apa kalimat la ilaha illallah mengandung di dalamnya kalimat pengingkaran dan kalimat penetapan, pengingkaran terhadap seluruh sembahan yang batil, yang tidak benar. Kemudian illallah, kalimat penetapan, isbat, menetapkan bahwasanya yang hak hanyalah satu, itu Allah. Wala budda fit tauhid min an-nafy wal isbat, maka mesti dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ada peniadaan, itu pengingkaran, dan ada penetapan. La yakfil isbati wahda, tidak cukup kalau hanya menetapkan. Wala yakfin nafy wahdahu, tidak pula kalau hanya diingkari. Balla budda minan nafy wal itsbat, bahkan harus didatangkan dua kalimat ini, penafian dan penetapan. Umpama kalau kita kata tetapkan saja, dikatakan Allahu ilah, Allah adalah sembahan. Ini apa? Anda belum menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Karena boleh jadi dia juga menyembah Allah, tapi dia juga menyembah yang lain. Kau hanya dikatakan Allahu ilah, Allah adalah sembahan. Ya, kalau ada orang mau masuk Islam, dia mengatakan saya tetapkan, saya tidak mau mengatakan kalimat la ilaha, saya hanya mengatakan apa? Illallah atau Allahu ilah, Allah sembahan. Belum diterima. Kenapa? Karena dia belum mengingkari sembahan-sembahan yang lain. Orang-orang Nasara juga menetapkan ya, Allah sembahan. Mereka sebut Tuhan Bapa. Ya, Nabi Isa juga berhak disembah. Mereka katakan Tuhan Anak. Ibunya juga berhak disembah. Ya, mereka katakan Tuhan, Tuhan Ibu. Trinitas. Nah, orang Yahudi juga ada demikian. Orang Yahudi, mereka menetapkan Allah sebagai sembahan mereka, dan mereka juga menetapkan Uzair sebagai sembahan. Jadi belum diterima. Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Karena itu para ulama mengatakan rukunnya la ilaha illallah ada dua. Kalimat pengingkaran dan kalimat penetapan. Apa maksudnya kalimat pengingkaran pada kalimat la ilaha? Ini mengingkari dan menafikan, meniadakan dan menolak seluruh sembahan-sembahan yang tidak sah. Kemudian kalimat illallah menetapkan yang hak, yang sah hanyalah satu, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh mengatakan la budda fit tauhid min an-nafy wal itsbat, mesti didatangkan pada kalimat tauhid, pada kalimat la ilaha illallah, penabian dan penetapan, la yakfil isbatu wahdahu, tidak cukup kalau hanya baru menetapkan. Wa la yakfin nafi wahdah, juga tidaklah cukup kalau baru diingkari, dinafikan. Bal la budda min nafi wal isbat, bahkan engkau harus mendatangkan kalimat penabian dan penetapan. Kama qala ta'ala, faman yakfur bit taghut, barang siapa yang ingkar terhadap para taghut, sesembahan yang disembah selain dari Allah. Tidak sampai di situ. Kemudian wa yu'min billah, dan beriman, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi pada ayat ini penafian dan juga penetapan. Faman yakfur bit taghuti, kalimat penafian. Kemudian wa yu'min billah, dan dia beriman terhadap Allah. Wa dia yang berhak disembah. Hanya dia yang berhak disembah. Berarti dia telah menetapkan. Juga Allah mengatakan wa'budullaha, sembahlah Allah. Sambungannya wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Falau qulta Allahu ilah, seandainya engkau katakan kata Allah adalah sembahan, hadza la yakfi, ini belum cukup. Allah ilahun, karena Allah tak sembahnya orang-orang jahiliyah dahulu juga ilah, juga Tuhan, dipertuhankan oleh mereka. Wal Uzza ilah, bikin pula di sisi mereka Al Uzza juga Tuhan di sisi mereka, sembahan. Wa mana ilah, bikin pula mana kullul asnam tusamma aliyah, segala macam bentuk berhala-berhala namanya apa? Aliha. Fala budda an taqula la ilaha illallah, maka mesti harus engkau katakan la ilaha illallah. Fala budda minal jam'i bainan nafyi wal itsbat, engkau harus menggabungkan penafian dan penetapan. Hatta yatahaqqaqat tauhidu wa yantafi syirku, sehingga tauhid bisa diwujudkan dan kesyirikan bisa ditepis, bisa ditolak. Nah, ditiadakan. Jadi kalau ditanya ma makna la ilaha illallah, apa maknanya la ilaha illallah? Bagaimana antum jawab? Ahana Ardi. Siapa? Naam. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Yang bahasa Arabnya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Naam. Sehingga dari sini orang-orang yang memaknai la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la razika illallah, keliru. Salah. Kenapa? Karena hanya terbatas pada penetapan pencipta dan pengatur, yang juga kaum musyrikin dahulu, orang-orang kafir dahulu mengakui ada pencipta alam ini. Naam. Mereka diperangi oleh Nabi kita Muhammad SAW bukan karena mereka meyakini bahwa patung-patung Al-Lata ataupun apa Uzza, berhala Lata dan Uzza yang mereka yakini yang menciptakan langit dan bumi, mereka sendiri tidak berkeyakinan itu. Tapi kalau ada masalah, alari ke situ. Yang dia panggil-panggil Lata Uzza. Nah, kalau ada masalah, musibah, larinya ke situ. Jadi itulah syirik. Nah, itulah syirik. Kesyirikan yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah jika dia mati dalam keadaan seperti itu, tidak minta ampun sebelum meninggal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memaafkan orang yang mempersekutukannya, dan akan memaafkan selain dari dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, kita lanjutkan pelajaran fikih kita dari Sahih Fikih Sunnah. Tadi telah kita baca pada asar tadi. bahwasanya diperbolehkan seseorang beristinja maksudnya cebok dengan menggunakan dua jenis benda. Yang pertama apa? Jenis hijarah, batu-batu. Wa nahruha, ataupun yang semisal dengan batu. Min kulli jamidin, dari segala benda-benda yang jamid, beku, keras. Muzilu lin najasa, yang bisa apa? Menghilangkan najis. Jadi walaupun dia sifatnya keras, tapi kalau tidak membersihkan, tidak sah dipakai. Seperti botol, ini tidak membersihkan. Botol sifatnya licin, kaca ya. Semakin dioles, diusap, mungkin tidak bersih. Nah, maka tidak sah. Ya, karena itu beliau mempersyaratkan muzilul najasa. Kemudian gairu ataupun ghaira muhtaram, bukan benda-benda yang dimuliakan. Seperti umpama dia makanan, tidak boleh. Walaupun hilang, tapi tidak boleh menggunakan apa? Bahan makanan, roti. Kalau dipakai roti. Nah, orang pakai sarapan itu. Nah, ataupun kertas-kertas yang sudah diremuk, ya, tapi tertulis tulisan ilmu, ya, tulisan-tulisan ilmu. Apalagi kalau Al-Quran, na'udzubillah, itu kufur, tidak diperbolehkan. Nah. Jadi segala benda, batu ataupun selainnya, yang penting bisa menghilangkan najis dan bukan benda-benda yang apa dimuliakan, karena dia makanan ataupun mungkin terdapat di dalamnya, kalau itu kertas, tulisan-tulisan Al-Quran ataupun hadis ataupun ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu agama. Juga dikecualikan, tidak diperbolehkan menggunakan tulang belulang dan juga kotoran hewan yang sudah membatu. Ini juga tidak diperbolehkan karena adanya nas. Nabi bersabda, la tastanju birrawth wala bil idham. Jangan kalian beristinja dengan menggunakan rawth, itu kotoran hewan yang sudah mengeras, dan jangan pula menggunakan apa? Tulang. Nah, kenapa? Datang hadis bahwasanya tulang adalah makanannya para jin. Zadu ihwanikum, kata Nabi, itu adalah makanannya saudara-saudara kalian. Minal jin, dari kalangan jin. Adapun kotorannya hewan, itu makanannya hewannya jin. Nah, kemudian yang kedua yang diperbolehkan adalah menggunakan air. Al-istinja'u bil-ma. Ya. Mungkin ada yang berkata, bukankah air juga minuman? Jenis minuman makanan? Maka tentu akan dijawab bahwa Nabi sendiri telah menggunakannya. Nabi sendiri telah menggunakan air berdasarkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Bahkan kata para ulama, menggunakan air lebih afdal daripada selainnya. Pertama, karena adanya nas. Allah memuji orang-orang penduduk Quba karena mereka senang bersuci dengan air, cebok dengan air. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di tempat itu ada orang-orang yang senang bersuci, membersihkan diri. Maksudnya dia dengan air. Qala kanu yastanjuna bil ma. Mereka dahulu biasa cebok dengan menggunakan air. Fa nazalat bihim hadhihi al-ayah. Sehingga turun ayat ini. Bagaimana kalau digabung? Sebagian mengatakan yang lebih afdal lagi kalau dia pakai batu baru pakai air, baru pakai air. Pakai tisu baru pakai air lagi. Datang sebagian hadis, tapi hadisnya lemah penggabungan. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Bina mengatakan, saya khawatir ini bentuk ta'annud. Atau yang semakin ini, itu bentuk apa? Berlebihan. Dia pilih lah gunakan salah satunya. Pakai air, pakai tisu semisal dengannya. Dipilih salah satunya. Adapun Dia gunakan tisu, gunakan batu, baru pakai air. Beliau mengatakan, saya khawatir ini apa? Bentuk yang berlebih-lebihan. Nah, oi, ini sekadar pengulangan apa yang tadi ya sore kita baca. Wallahu a'lam. Allahumma shiban nafi'an.